Reformasi adalah kata penting dalam hidup insan manusia. Reformasi bukan sekedar sebuah istilah untuk sebuah perubahan yang terjadi di kehidupan, apalagi sesempit kancah politik saja. Reformasi memerlukan dan mempunyai nilai yang sangat luar biasa, menyangkut seluruh aspek kehidupan. Reformasi harus berarti sebuah pembaruan yang berlangsung terus-menerus di sepanjang kehidupan. Hidup yang terus direformasi adalah hidup yang tetap pada aslinya, sejati, sesejatinya. Ia tak berubah, tak luntur oleh perjalanan waktu. Ya, reformasi menjaga kualitas, originalitas, kapabilitas untuk selalu berbuat dan berhasil guna di kehidupan ini. Reformasi menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Reformasi menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam seluruh kehidupan kita. Ya, reformasi yang terus-menerus memperbarui apa yang kita sebut dengan kejujuran. Kejujuran hari ini bisa terkontaminasi esok hari. Tapi kejujuran yang direformasi akan terus terjaga di sepanjang masa. Jadi, hidup perlu direformasi. Kejujuran harus terus mengalami pembaharuan. Tak pernah boleh lalai, apalagi terjebak pada perangkap kepalsuan. Karena itulah hidup harus terus direformasi. Sebuah panggilan yang telah membentuk kehidupan, mengenal kejujuran, harus terus mengalami pembaharuan. Di sana ayat-ayat suci akan sangat berperan. Kebenaran firman tak boleh diabaikan. Tapi ia bukan sekedar kumpulan kata-kata manis yang diucapkan dari mulut yang palsu. Tapi biarlah sang firman mereformasi terus kehidupan, sehingga ayat suci tertancap dalam hati menjadi pelita yang tak boleh dilupakan, menerangi jalan yang sangat menyenangkan, sehingga tiap langkah selalu terayun dari kejujuran kepada kejujuran. Reformasi semakin hari membuat diri semakin mengkristal, utuh dalam kejujuran, tak kalah oleh perubahan zaman. Sebaliknya, ia menjadi sebuah kekuatan yang sangat menyenangkan. Semoga Anda terus mengalami reformasi dalam kehidupan, terus menerus diperbaharui, sehingga tetap dalam nilai-nilai yang tinggi. Bersama saya, Bigman Sirait.